Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab al-ilmi. Kita akan memulai membaca pasal yang kedua. Pasal yang kedua dari bab yang keempat. Pasal yang kedua dari bab yang keempat, yaitu fatwa haula al-ilmi, fatwa-fatwa seputar ilmu. Pada pasal ini kita akan membaca lebih dari 100 pertanyaan dan jawabannya dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tepatnya 107 pertanyaan. 107 fatwa. Nah, al-awwal yang pertama. Su'ila fadilatuhu hafizahullah, fadilatu syekh, syekh yang mulia Syekh Utsaimin hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Tentunya pertanyaan ini ketika beliau masih hidup ya. Nah, dan beliau telah meninggal rahimahullah. Hal yu'daru talabatul ilmi alladina darasu al-aqidata, apakah diberi uzur para penuntut ilmu yang mempelajari akidah ala ghairi madhabis salafis salih, selain di atas madhab as-salaf as-salih, belajar akidah selain madhab as-salafis salih. Muhtajjina, mereka beralasan bi'anna al-alima al-fulani, bahwa alim fulan atau imam al-fulani atau imam fulan, tidak disebutkan siapa alimnya atau siapa imamnya, yang jelas dalihnya adalah mengikuti salah satu tokoh yang ada, apakah dia sebagai seorang alim atau sebagai seorang imam. Ya taqidu hadhihi al-aqidata, dia meyakini akidah ini, itu hujahnya. Nah, misalkan belajar akidah Asy'ariyah dengan dalih Al-Imam An-Nawawi berakidah dengannya, atau Al-Imam Al-Baihaqi mentakrir akidah itu, atau Imam Ibnul Jauzi atau yang lainnya dari a'immah. Nah, apakah ada uzur bagi penuntut ilmu yang berdalih dengan itu? Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir, ya. Sayyidul Khatir banyak dinukil, ya. Ucapan-ucapannya dalam artikel-artikel, poster-poster fawaid. Para ulama memberikan tambih agar selektif menukil darinya, khususnya dalam masalah akidah semua sifat. Nah, itu contohnya. Fajar Rodiyatu biqouli, maka Syekh Utsaimin menjawab dengan ucapannya, hadza la yu'dzaru bihi sahibuhu, yang seperti ini sahibnya, orangnya tidak diberi udzur. Tidak diberi udzur dengannya, dengan alasan ini. Haitsu balaghahu al-haqqu, di mana al-haq telah sampai kepadanya. Dia telah mengetahui bahwa akidah tersebut bukan akidah madhab salaf. Bukan akidah as-salaf, bukan madhab as-salaf. Ya, ini bukan akidah salaf. Dia sudah tahu. Karena di sini dikatakan ala ghairi madhabis salafis salih. Bukan akidah as-salaf as-salih. Berarti balaghahu al-haq. Al-haq telah sampai kepadanya. Tidak ada uzur baginya, karena dia bisa membedakan mana akidah salaf, mana akidah bukan akidah salaf. Nah, mengapa tidak ada uzur baginya? Li'anna al-wajib 'alaihi an yattabi'al haqqo aynama kana. Karena kewajiban atasnya adalah mengikuti al-haq aynama kana, di mana saja al-haq itu berada. Aynama kana. Itu kewajiban dia, dan itu kewajiban setiap muslim mengikuti al-haq. Wa an yabhatha anhu hatta yatabayyana lahu. Dan kewajibannya juga adalah mencari tentang kebenaran hingga menjadi jelas al-haq itu baginya. Nah, taib, ini dua kewajiban. Ittiba'ul haq aynama kan, kemudian al-bahthu 'anil haq, berusaha mencari al-haq. Ya, berusaha mencari al-haq. Jangan tinggal diam, dalam artian hanya membebek saja, hanya bersikap taklid saja, tidak, tetapi hendaknya berusaha mencari kebenaran. Nah, apakah al-haq itu sulit untuk dicari, sulit untuk diketahui? Syekh menjelaskan selanjutnya, wal haqqu walillahil hamdu nasi'un. Walhaqqu walillahil hamd nasi'un. Dan kebenaran itu, alhamdulillah kata beliau, adalah sesuatu yang nasi', sesuatu yang terang, sesuatu yang jelas, sesuatu yang mudah untuk dicari, karena dia terang, dia jelas, sejalan dengan fitrah, selama fitrahnya masih salimah, sejalan dengan logika berpikir yang benar. Nah, bayyinun, maknanya sama, jelas. Bagi siapa? Liman saluhat niyatuh, bagi orang yang benar niatnya, jika dia ikhlas dan jujur dalam mencari kebenaran. Ini orang yang saluhat niyatuh. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas, tidak jujur dalam mencari kebenaran, maka kebenaran itu akan menjadi samar baginya, menjadi sulit untuk dicari, menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas, tidak jujur, tidak benar niatnya. Jadi pentingnya untuk memperbaiki niat ya dalam segala hal, khususnya dalam mencari kebenaran. Wa hasuna minhajuhu, dan baik minhajnya, baik metodenya, caranya. Niatnya benar, cara mencari kebenarannya juga di atas koridor yang benar. Nanti akan dijelaskan pada pertanyaan yang kedua ya. Enam, ada kaitannya. Dalam hal ini, belajar akidah, mencari kebenaran dalam hal akidah. Jadi dua hal ini, niatnya benar dan caranya juga benar. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihi, kemudian beliau menyebutkan dalil akan masalah ini. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Al-Qamar ayat 8 ayat 17. Beberapa ayat dalam surah Al-Qamar bunyinya sama. Walaqad yassarna al-Qur'ana, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri. Lidzikri, untuk pelajaran. Mudah untuk difahami. Mudah untuk mendapatkan penjelasan tentang al-haq dalam Al-Qur'an. Fahal min muddakir, Al-Qur'an sudah dimudahkan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Jadi tergantung niatnya. Liman salihat niyatu. Walakin, tetapi yang menjadi masalah ya. Yang menjadi masalah, sebagian orang, kata beliau, ba'dun nas kama dzakara al-akh as-sa'il, sebagaimana disebutkan oleh saudara penanya, yakunu lahum matbu'una, mereka memiliki pengikut-pengikut, mu'azzamuna, mereka diagungkan. La yatazahzahuna an ara'ihim, mereka tidak mau berubah. Tidak mau berpindah, tidak mau berubah dari pendapat-pendapat mereka. Kenapa? Karena sudah punya pengikut. Ya, diagungkan, dibesarkan, ditokohkan, dihormati dan seterusnya oleh pengikut-pengikut yang banyak itu. Ma'annahu qada yang qadihu dalam keadaan qad yang qadihu fi adhanihim, dia telah mengerti anna ara'ahum dha'ifa aw batila, bahwa pendapat mereka pendapat yang lemah atau pendapat yang salah. Nah, lakin at-ta'assub wal hawa, tetapi sikap fanatik dan hawa nafsu, yahmiluhum ala muwafaqati matbu'ihim, membawa mereka mengikuti, mencocoki pengikut-pengikut mereka. Baiknya anakut tabayyana lahumul huda, walaupun telah menjadi jelas bagi mereka petunjuk itu. Nah, seperti seorang yang pernah belajar di Saudi misalnya, dia menempuh akademi, ya, apa pendidikan akademiknya di sana, meraih dapat gelar keagamaan LC-MA, doktor dan seterusnya. Ya, kita bersama kurikulum yang dipelajari di Arab Saudi, baik di Madinah maupun di Makkah, Jami'ah Al-Islam Al-Madinah atau Jami'ah Al-Imam. kurikulumnya di atas akidah sahihah, di atas akidatus salaf, di atas as-sunnah. Pulang ke Indonesia, karena orang-orang di sekitarnya berpemikiran bid'ah, ya, punya pemikiran khurafat. Enam, sikap fanatik dan hawa menjadikan mereka tetap di atas akidah atau pemikiran kelompoknya. Enam, kita dapati sebagian pembesar atau tokoh-tokoh organisasi Islam yang besar di Indonesia, sebagian mereka belajar di Saudi, mahasiswa, dulunya mahasiswa di Saudi Arabia, pulang ke Indonesia. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya malah membantahi, ya, menggembosi akidah as-salafus shalih. Nah, semisal ini. Barakallahu fikum. Di sana diajarkan akidah as-salaf, pulang ke Indonesia yang ditakrir oleh dia adalah akidah Asy'ariyah. Di Arab Saudi diajarkan tentang at-tauhid dan as-sunnah. Yang dia sebarkan, yang dia ajarkan, yang dia tanamkan adalah akidatus syirk wal bid'ah. Kenapa? Karena sudah ditokohkan. Sudah ditokohkan. Jabatannya bukan jabatan yang abal-abal, bukan kaleng-kaleng istilah orang zaman sekarang. Ya. Naam. Rais al-am. Wah. Ini rais ini, bukan rais cabang tertentu, rais am. Padahal kalau kita lihat sejarahnya di mana dia belajar, di Arab Saudi. Ini barakallahu fikum. Dia paham akidah yang dianutnya akidah yang salah, tetapi karena sikap ta'assub dan hawa nafsu membawanya seperti ini. Dua hal tadi, ya, sebabnya punya pengikut yang banyak dan ditokohkan. Baik. Yang kedua, kita beralih ke fatwa yang kedua. Jadi kesimpulan dari fatwa yang pertama, tidak boleh, ya, tidak ada alasan mempelajari akidah selain akidah as-salaf, ya, dengan dalih ada imam atau alim tertentu yang mentakrir akidah itu. Tidak boleh. Semisal An-Nawawi, Al-Baihaqi, Ibnul Jauzi dan yang lainnya dari a'immatus sunnah, ketika mentakrir sebagian, ketika mentakrir di sebagian kitab-kitab mereka akidah Asy'ariyah, para ulama memberikan uzur kepada mereka. Di antara uzur yang diberikan bahwa mereka hidup, tumbuh, nasyik, tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang berakidah dengan akidah itu. Bi'ahnya, ya, bi'ah istilahnya, masyarakatnya seperti itu, jadi dia tahunya itu. Hujjah belum sampai kepada dia, diberi uzur. Enam, baik, tidak boleh bagi seorang serampangan dalam menghukumnya. Ada orang-orang yang mendapatkan uzur, dalam hal ini uzur ta'wil. Uzur ta'wil. Tentunya itu dilihat dari pembelaan dia terhadap as-sunnah dan khidmat dia terhadap as-sunnah. Orang ini secara zahir dia jujur dalam membela as-sunnah. Dilihat dari kitab-kitabnya yang banyak, dia mensyarah as-sunnah, menjelaskan as-sunnah, dan seterusnya dari khidmat pelayanan terhadap sunnah Nabi SAW yang diberikan oleh dia. Kemudian pada beberapa pembahasan khususnya dalam masalah akidah sama sifat, mereka jatuh pada penyimpangan, ketergelinciran, menyelisihi akidah salaf. Mereka diberi uzur dalam hal ini. Uzurnya diantaranya itu tadi, mereka tahunya akidah itu akidah yang benar. Barakallahu fikum. Tinggal tumbuh berkembang, mendapatkan tarbiyah di lingkungan yang memang akidah itu mendominasi di situ, dipakai di situ, diyakini di situ. Seperti itu. 6. Tetapi kesalahan-kesalahan mereka tetap dikatakan sebagai suatu kesalahan. Makanya para ulama memberi tambih bahwa ketika menukil dari kitab-kitab mereka, khususnya dalam masalah ini, tidak boleh sembarangan, harus diperhatikan dengan baik. Jangan menukil kesalahan mereka. Jika menukil kesalahan mereka, sampaikan itu adalah kesalahan. 6. Kita beralih ke fatwa yang kedua. Qala wa su'ila fadilatu syekhi Syekh Zaimin, dia tanya, amman la yuhibbu dirasata al-aqidah, tentang orang-orang yang tidak senang belajar akidah, khususan secara khusus ya masalah al-qadar, secara khusus masalah pembahasan tentang takdir, tidak mau belajar tentang takdir. Khaufan minaz zalal, karena kekhawatiran dari penyimpangan ya, khawatir tergelincir jika membahas secara detail masalah takdir. Nah, kita ketahui bersama masalah takdir termasuk masalah akidah, termasuk pembahasan akidah. Hampir tidak ada kitab-kitab akidah yang kosong dari pembahasan takdir. Nah, ya, kita ada di pondok ini hampir setiap marhala, ibtidaiyakah, mutawasitokah, lebih-lebih aliyah, belajar akidah, masalah takdir. Mutawasitah untuk belajar masalah takdir dalam kitab apa? Nah, ini yang bercakap ini, ya, berdiri antum berdua, dua orang berdiri, berdiri, berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Ustaz tadi lagi bertanya, antum malah berdiri, baik, itu tidak fokus. Anda mau tanya. Dirasatul aqidah, masalah takdir. Masalah takdir, antum belajar di mana? Kelas berapa kah? Ini kelas 2. Kelas 2 ya. Antum kelas 3. Kok duduk sama kelas 2? Mau turun jadi kelas 2? Ini kelas 3, ini kelas 2. Tapi antum lebih kecil daripada ini. Belajar masalah takdir sudah pernah ya? Enggak usah berpikir. Sudah pernah, cuman ingat di mana itu, langsung iya, pasti iya. Antum di kelas selama mutawassit itu kan sudah kelas 3 ya, berarti kelas 1, kelas 2 sudah selesai. Belajar masalah takdir kita apa? Enggak tahu. Waduh. Ini kalau gurunya menjelaskan ngantuk ini atau tidur. Nah, atau lupa. Kita lupa mungkin ya. Husnudzon aja kita. Wais, belajar masalah takdir kita apa? Kalau bisa jawab boleh duduk. Sekarang kitab akidahnya belajar apa tuh? Fudail. Fudail tuh namanya. Kitab akidahnya belajar apa? kelas 3. Hah? Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Antum akidahnya banyak apa? Matan-matan akidah. Sudah kitab apa sekarang yang dibahas? Qaidul Arba. Qaidul Arba. Di kelas 1 belajar apa akidahnya? Hah? Terjemahan matan-matan akidah. Usul Salasa selesai. Selesai. Masya Allah. Belajar takdir di kitab apa? Sudah antum jawab barusan. Tadi kitab Tauhid, ini kitab salah satu usul, itu jawabannya. Di kitab Tauhid kita belajar masalah akidah. Ada beberapa bab tentang masalah tentang masalah takdir. Di kitab Usul Salasa belajar tentang masalah takdir. Di mana itu pembahasannya? Al-iman wa antuminah. Hadis Jibril. Ya kan? Tentang iman. Duduk. Perhatikan kalau lagi belajar itu ya. Perhatikan ya. Jangan bercakap. Nah, bagaimana dengan permasalahan ini? Ada sebagian orang ya tidak suka belajar akidah khususnya masalah takdir. Karena khawatir tergelincir. Khawatir tergelincir. Maksudnya bagaimana? Ya, dia khawatir tidak bisa memahami. Sehingga nanti malah bisa salah, jika salah paham nanti dia salah meyakini gitu. Jika salah meyakini maka dia akan salah dalam bersikap. Misalkan contoh aja, antum jangan terbawa nanti. Kita kan dalam masalah takdir kita membahas semua yang kita lakukan diciptakan oleh Allah. Ketaatan Allah yang ciptakan. Maksiat yang kita lakukan Allah yang ciptakan. Takut dia, aduh, kalau nanti saya mendalam-dalam lebih dalam lagi, aduh, nanti saya suka maksiat. Nanti alasannya kan Allah yang menciptakan. Allah yang menentukan. Nah, seperti itu gambarannya. Khaufan minaz zalal. Nah, ya kalau belajar setengah-tengah, belajarnya apa? Setengah-setengah. Tidak sempurna pembahasannya. Dan tidak fokus. Kalau belajar, bisa salah paham. Masalah takdir ini masalah ya. Sangat penting. Ya. Nah. Baik, kita dengar jawaban Syekh dan jawaban beliau cukup panjang, 2 halaman lebih, hampir 2,5 halaman, 2 halaman lebih. Kita baca semampunya. Fajab biqauli hadhihi almas'alatu kaghairiha minal masailil muhimmah. Masalah ini seperti masalah-masalah yang lainnya dari masalah-masalah yang penting. Ya. Allati la budda lil insani minha fi dinihi wa dunyahu. Yang seseorang harus mengetahuinya. Ya, harus mempelajari masalah itu baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Nah, masalah takdir ini terkait dengan agama dan terkait dengan dunia kita. Jadi harus dipelajari. La budda an yahudha wa ma'araha wa an yasta'ina billah. Dia harus terjun dalam masalah ini. Ya. Harus terjun. Beliau membahasakan di sini dengan al-khawd. Kalau diterjemahkan terjun. Harus memberanikan diri. Jangan takut. Antum pernah ke sungai? Enggak pernah ke sungai. Kolam renang. Disuruh terjun, lompat-lompat. Takut. Jangan takut. Lompat aja. Kalau antum harus terjun, harus melewatinya. Iya. Ini adalah jalan yang harus dilewati, enggak ada jalan yang lain. Kalau enggak mau harus lompat, kan begitu ya. Hah? Pernah naik gunung kan sebagian antum? Ada jalan yang mau enggak mau harus dilalui. Kalau enggak bisa tidak, kata Syekh, labudda minhu. Mau tidak mau. Ya. Harus dipelajari. Wa yasta'inu billahi tabaraka wa ta'ala, dan dia juga meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah perkara yang tentu ya. Tentunya dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Ala tahqiqiha wa ma'rifatiha, dalam merealisasikannya. Butuh pertolongan Allah dalam mengetahuinya. Naam. Dalam segala hal kita butuh isti'anah kepada Allah, apalagi dalam masalah yang penting seperti ini, masalah akidah, masalah takdir. Hatta yatabayyana lahul amru, hingga menjadi jelas baginya perkara tersebut. Ini perkara takdir. Dipahami? Naam. Mengapa Syekh menyebutkan alasannya, mengapa dia harus melakukannya, la budda, mau tidak mau harus melakukannya, harus mempelajarinya. Li'annahu la yanbaghi an yakuna ala syakkin fi hadhil umur al-muhimmah. Karena dia tidak sepantasnya di atas keraguan dalam masalah-masalah yang penting ini. Jadi mau tidak mau dia harus mempelajarinya. Alasannya dia tidak boleh di atas keraguan, karena ini masalah yang penting, masalah akidah, masalah prinsip, masalah dasar. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Enam. Ya. Dia harus menyempurnakan. Dia harus sempurna dalam belajarnya. Jadi kalau belajar akidah itu jangan setengah-setengah. Belum selesai, belum sampai seperdua kitab, udah yang sorry. Hah? Belum sampai bab apa? Asma'ul ladzina yang sorry, sudah yang sorry. Dalam pembahasan nahwu ya. Ini contoh aja. Dalam pembahasan nahwu biasanya isim-isim ya, alladzina yansarif itu agak rumit difahami. Nah, kita di Yaman. Di Yaman ada beberapa tolaba ya, duduk di halaqah. Masya Allah ya, rutin datang. Nah, sampai pada bab atau pembahasan tentang asma'ul ladzina yansarif. Yang serifu. Karena gak siap memahami. Nah, orang yang tidak siap belajar takdir, gak boleh seperti itu. Harus siap, labud dan mau gak mau, harus. Karena ini kita gak boleh ada keraguan di atasnya. Nah, kemudian beliau membandingkan dengan masalah yang dimana seorang boleh untuk tidak terjun padanya. Amal masail allati la tukhillu bi dinihi. Nah, adapun masalah-masalah yang tidak mengurangi kualitas agamanya, ya. Tidak merusak agamanya. Yakni masalah yang tidak bersifat prinsip, tidak bersifat dasar. Law ajjalaha, seandainya dia mengakhirkan mengetahuinya, tidak segera mempelajarinya, wala yakhsha an takuna sababan linhirafi, dan dia tidak khawatir masalah-masalah tersebut menjadi sebab dia menyimpang, dua hal ini, ya, tidak merusak agamanya, tidak mengurangi kualitas agamanya, dan tidak dikhawatirkan menjadi sebab penyimpangan dia. Seandainya dia menunda untuk mempelajarinya, berarti bukan masalah prinsip, bukan masalah pokok. Naam, fa innahu la ba'sa an yu'ajjilaha madama ghairuha ahamma minha. Maka tidak mengapa dia mengakhirkannya selama selainnya lebih penting darinya. Nah, jadi dalam memprioritaskan ilmu-ilmu yang akan dipelajari, ada hal yang harus diperhatikan, mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Ya, kita biasa mendengar istilah apa? Al-ahammu fal-aham, yang paling penting dulu kemudian yang terpenting setelahnya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan masalah takdir? Kata beliau, masailul qadari minal umuril muhimmah. Dan pembahasan tentang takdir termasuk di antara perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang harus diprioritaskan. Ya, jadi jangan takut. Nah, allati yajibu 'alal 'abdi an yuhaqqiqaha, yang wajib ditahqiq, direalisasikan oleh seorang hamba, tamaman, secara sempurna, jangan setengah-setengah. Belajar akidah, usahakan selesai satu kitab. Ya, selesai silsilah akidahnya. Seandainya antum tidak selesai silsilah nahwunya, tidak selesai silsilah sorofnya, tetapi selesai silsilah akidahnya, kitab-kitab seri akidah selesai, masya Allah, berarti antum telah menempuh manhaj yang benar, metode yang benar dalam belajar. Itu maksud syekh di sini. Kita harus punya manhajiah dalam belajar, manhajiah yang benar dalam belajar. Naam. Yajibu 'alal 'abdi an yuhaqqiqaha tamaman hatta yasila fiha ila al-yaqin. Wajib bagi seorang hamba merealisasikannya secara sempurna hingga dia bisa sampai dalam masalah tersebut ila al-yaqin, sampai pada derajat al-yaqin, tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Ya. Dan itu bertahap belajarnya. Tadi kenalkan dulu tentang takdir, dalilnya apa. Ya. Kemudian semakin berkembang pembahasannya, semakin tinggi marhalanya, kita akan diajarkan ya tentang syubhat-syubhat terkait masalah takdir, bagaimana membantahnya, bagaimana mematahkan argumen orang yang mendatangkan syubhat dalam masalah takdir, dan seterusnya seperti itu. Harus benar-benar dikuasai secara sempurna, tidak boleh ada keraguan, dan itu bertahap. Tentunya yang paling tinggi bisa membantah syubhat-syubhat yasilu ila al-yaqin, derajat keyakinan, tidak bisa lagi terkena syubhat. Kenapa? Karena dia sudah kuasai syubhat-syubhatnya. Dia sudah kuasai bantahan-bantahannya. Seperti itu. Dan ini mewakili pembahasan akidah yang lain. Walaupun di sini yang ditanyakan masalah takdir, tetapi mewakili semua masalah akidah seperti itu. Harus sampai pada derajat keyakinan. Nah, tidak boleh ya ada keraguan di dalamnya. Baik, cukup sampai sini, waktu sudah masuk. Ainal muadzin. Siapa yang azan malam ini? Abdullah, Salman, Abdul Rahman, sudah masuk? Baik, cukup dulu ya. Barakallahu fikum, ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.